Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Inilah berita pagi edisi Kamis 9 Maret 2023 bersama saya Ardian Syah. Sudarlun, anggota Komisi 3 DPRK Banda Aceh, Sofian Helmi SMSI meminta PJ Wali Kota Banda Aceh, Bakri Sidik, agar fokus dan serius dalam penyelesaian semua hutang Pemko Banda Aceh. Ia mengatakan bila perlu menunda pelelangan kegiatan pekerjaan 2023. Karena telah memasuki minggu kedua bulan Maret, belum ada kejelasan terkait pembayaran utang Pemko anggaran 2022. Ia khawatir ketidakpercayaan masyarakat dan rekanan meningkat terhadap Pemko. Ini berarti masyarakat tidak percaya terhadap Pemko di tahun ini dan tahun berikutnya, karena Pemko tidak mampu memberikan kepastian pembayaran kegiatan. Ditambahkan Sofian, Dewan berharap Unit Layanan Pengaduan atau ULP Pemko Banda Aceh agar melakukan koordinasi dengan pejabat wali kota guna menunda paket-paket pelelangan 2023. Dewan juga meminta kepada Badan Pengelola Keuangan Kota agar segera menyelesaikan regulasi terkait penyelesaian utang 2022. Sudarlun, Kejaksaan Negeri Sabang mengeksekusi cambuk satu terpidana pelanggaran syariat Islam 109 kali cambukan setelah dikurangi masa penahanan 6 bulan. Eksekusi hukuman cambuk dilaksanakan di halaman Masjid Agung Babul Salam Sabang pada Rabu 8 Maret 2023. Prosesi hukuman cambuk dilaksanakan di atas panggung terbuka disaksikan hakim pengawas, jaksa eksekutor, tim medis, dan Forkopimda Kota Sabang. Terpidana dicambuk Algojo yang turut disaksikan warga setempat. Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Milono Raharjo SHMH mengatakan eksekusi hukuman cambuk ini sesuai putusan Mahkamah Syariah Sabang nomor 3/JN/2023/MS.SAB tertanggal 7 Februari 2023. Kajari mengatakan dalam pelaksanaan eksekusi cambuk tersebut pihaknya tidak bisa melakukan sendiri melainkan dibantu pihak lain. Sudarlun, pembalap sepeda mancanegara akan ikut berkompetisi dalam ajang Tour de Aceh 2023. Ajang ini diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aceh pada 11 hingga 12 Maret dengan mengambil lokasi di Banda Aceh dan Aceh Besar. Event ini menjadi pelaksanaan kedua Tour de Aceh setelah sebelumnya sukses pada 2022. Kali ini disebut para Aceh memastikan ajang itu akan diramaikan atlet asal Malaysia, Italia, dan nasional. Tour de Aceh akan dilaksanakan selama 2 hari. Pertama akan ada kategori Cycling for All yang akan diikuti 300 peserta. Jumlah peserta masih bisa terus bertambah karena pendaftaran masih dibuka. Dalam kelas tersebut, peserta akan start di Pantai Ulile Banda Aceh, lalu mengelilingi rute di dalam kota Banda Aceh. Karena Tour de Aceh menjadi atraksi wisata, maka peserta akan melewati sejumlah objek wisata heritage yang ada di Banda Aceh, sebelum kemudian finish di Ulile Banda Aceh. Sementara di hari kedua akan dilaksanakan kategori individual road race. Dalam kelas ini sebanyak 315 peserta akan menempuh jarak 99 km di Banda Aceh dan Aceh Besar. Peserta akan start di Ulele lalu mengayuh ke arah Ujung Bate, Kerung Raya lalu melewati rintangan panorama alam di Barbate hingga Bukit Radar. Diharapkan Tour de Aceh dapat menjadi salah satu daya tarik wisata dan memperkenalkan keindahan Aceh ke mancanegara. Sudarlun, penyelenggara pemilihan umum terdiri dari 204 panitia pemungutan suara atau PPS dan 20 panitia pemilihan kecamatan atau PPK di 4 kecamatan di Loksmawe belum menerima gaji sejak 2 bulan terakhir. Sebagaimana diketahui, PPK di Loksmawe dilantik pada 4 Januari dan untuk PPS dilantik pada 24 Januari 2023. Ketua Komisi Independen Pemilihan Loksmawe Muhammad Tasar mengakui belum terbayarnya gaji PPS dan PPK. Dan hal ini karena seluruh daerah terjadi revisi anggaran di KPU Pusat. Namun ia mengatakan saat ini pihaknya telah menyelesaikan semua administrasi proses pembayaran gaji tersebut. Tasar menyebutkan uang telah tersedia untuk gaji seluruh penyelenggara pemilu di Kota Lok Sumawe. Jika semua dokumen awal lengkap, tinggal proses pengamprahan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan bahwa aparat TNI Polri memperluas wilayah dalam operasi pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Metterns, 37 tahun, dari penyanderaan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kabar terbaru, KKB pimpinan Egyanus Gogoya itu berpindah ke Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan. Yudo mengatakan KKB berpindah dan membaur dengan warga lokal. Hal ini membuat menjadi rumit. Ia juga meminta masyarakat bersabar terkait pembebasan pilot Philip. Ia mengatakan pencarian pilot Philip bukanlah operasi militer, melainkan operasi penegakan hukum. Philip yang merupakan warga Selandia Baru disandera KKB setelah pesawat yang dipilotinya dibakar di Bandara Parun Duga, Papua Pegunungan oleh KKB pimpinan Egyanus Gogoya pada 7 Februari. Pesawat tersebut mengangkut 5 penumpang yang merupakan orang asli Papua atau OAP. Sebenarnya Philip dan kelompok OAP sempat melarikan diri ke arah yang berbeda. Belakangan diketahui kelima OAP telah kembali ke rumah masing-masing, sedangkan Philip masih disandera. Kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Penelitian baru menunjukkan China sedang membangun pembangkit listrik batubara baru 6 kali lebih banyak daripada keseluruhan tambang batubara di dunia jika digabungkan. Tahun lalu studi menemukan China menyetujui pembangunan 106 gigawatt kapasitas listrik berbahan bakar batubara, setara dengan 2 pembangkit listrik batubara besar per minggu dan tertinggi dalam 7 tahun. Laporan ini disusun Organisasi Data Energi Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih atau CREA dan Monitor Energi Global atau GEM. Disebutkan dalam laporan tersebut kapasitas tenaga batubara yang sedang dibangun di China 6 kali lebih besar dari jumlah seluruh tambang batubara di dunia jika digabungkan. Sepanjang tahun kapasitas tenaga batubara 50 gigawatt mulai dibangun di seluruh China, naik lebih dari setengahnya dibandingkan tahun sebelumnya. Banyak izin proyek telah dipercepat dan dimasukkan ke tahap pembangunan dalam hitungan bulan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di Batas Kota, demikian informasi pagi, edisi Kamis 9 Maret 2023. Informasi pagi Serambi FM ini bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sederlun, wassalam.